السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahimakumullah, pada kesempatan ini kembali kita lewat udara bersua dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang sama kita cintai ini. Pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surah Al-An'am ayat ke-10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadheena sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu. Maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan azab atas olok-olokan mereka itu. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang kita kaji dalam beberapa hari ini menceritakan tentang penghinaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh musyrik Quraisy dan orang-orang kafir Quraisy di masa beliau. Hal ini sangat relevan kiranya dengan kondisi kita saat sekarang ini, di mana ada beberapa pihak baik di Indonesia ataupun di luar negeri mencemoohkan, baik itu secara langsung atau tidak langsung, kepada jati diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam negeri kita melihat munculnya aliran-aliran sesat yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu penghinaan dan pencemoohan yang tidak dapat dimaafkan sebenarnya. Artinya orangnya adalah murtad apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar negeri kita mendapatkan penghinaan Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat karikatur-karikatur yang terus menerus diputar kembali, memancing emosi umat Islam sebagaimana yang terjadi di Denmark dan beberapa negara barat lainnya. Dalam kajian kita hari ini kita akan berdiskusi dengan Ustaz Zainal dan Ustaz Fajrul tentang bagaimana Ustaz sebenarnya sikap terbaik yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam menghadapi kondisi seperti ini. Apakah penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah terjadi juga Ustaz pada masa lampau? Mungkin Ustaz Zainal bisa mengawalinya. Iya, satu catatan yang penting dalam masalah penghinaan terhadap agama. Semua agama tidak ingin dihina. Ya. Jadi itu bukan saja umat Islam yang merasa tersinggung kalau agamanya dihina. Agama manapun, baik agama itu benar atau agama itu tidak benar, tetapi selama agama itu memiliki penganut, dia penganut agama akan membela kesucian dari suatu agama. Maka sebenarnya ada kerukunan antar umat beragama untuk tidak saling menghina satu agama dengan agama yang lain. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang menggambar karikatur, sebenarnya umat-umat yang lain pun itu bukan berarti senang. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW sama juga dengan Nabi Isa AS, sama juga dengan Nabi Musa AS, sama juga dengan Siddhartha Gautama, semuanya adalah manusia. Kalau misalnya jangankan tokoh-tokoh Nabi yang di, tokoh-tokoh agama yang digambar, presiden sebuah agama, sebuah negara saja bila dicemoohkan maka rakyat akan bertindak. Jadi prinsipnya sebenarnya kesucian sebuah agama itu sebaiknya dihormati oleh semua orang. Karena apa? Toh Anda juga memiliki agama. Kalau misalnya agama Anda dicemoohkan, bagaimana? Artinya ketika umat Islam dicemoohkan seperti itu, apakah dia harus membalasnya dengan cemoohan begitu, Ustaz? Ya, tentu saja tindakan-tindakannya tidak harus dengan membalas yang setimpal, tapi bisa juga dengan jalur diplomatis. Apalagi ini adalah tindakan dua negara. Namun Syekh Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa sebenarnya umat Islam dunia berhak membaikot semua orang yang menyakiti umat Islam dan memerangi umat Islam dimanapun dia berada. Iya. Jadi prinsipnya bukan berarti umat Islam itu tidak bisa bersahabat dengan siapapun dan dimanapun. Islam adalah agama terbuka. Dia bersahabat dengan agama apapun karena Islam mengakui agama lain selain agama Islam yang disebutkan dalam surah Al-Kafirun dengan sebutan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu bagi kami agama kami. Ini prinsip dasar yang mengatakan Islam bisa berbaur dengan siapa. Tetapi ketika Islam disakiti, ketika umatnya diperangi, maka umat Islam yang lain sebagai satu solidaritas harus membelanya. Iya. Ini menurut fatwa Syekh Yusuf Qardhawi. Maka dulu pernah Syekh Yusuf Qardhawi meminta kepada umat Islam dunia membaikot produk Yahudi karena produk Yahudi ini digunakan untuk menzalimi umat Islam di Palestina dan memeranginya. Sebagaimana juga Syekh Yusuf Qardhawi pernah meminta untuk membaikot semua produk Denmark karena Denmark melindungi orang yang membuat karikatur tentang Nabi Muhammad SAW. Iya. Ustaz Fajrul, mungkin Ustaz kalau melihat begitu sikap umat Islam yang terbaik, tadi Ustaz Zainal sudah mengatakan bahwa satu catatan yang kita dapat ambil itu adalah membaikot produk. Mungkin Ustaz Fajrul ada satu hal yang lain dalam sikap umat Islam menghadapi sukhriyah terhadap Rasul ini. Untuk dalam hal yang lain, untuk kita menanggapi sikap, bagaimana sikap kita, mungkin kita dapat mengambil contoh di samping kita salah satunya memboikot, itu adalah salah satu hal gerakan yang sangat bagus sekali. Dan yang kedua, kalau tidak bisa dengan jalan itu juga, mungkin kita dapat mengambil bagaimana seorang menghina Rasul pada masa Rasul itu hidup. Maka Rasulullah pada saat itu kalau nggak salah namanya Burdah, Ka'ab, apa tuh yang diberikan Rasulullah sehingga itu Burdah, yaitu ketika dia belum masuk Islam dia menghina Rasul. Jadi ketika Rasul mendengar kalau dia, jadi Rasul mengatakannya sedikit saja disampaikan oleh sahabat, kalau seandainya dia tidak minta maaf maka dia akan saya bunuh, katanya. Nah begitu, mendengar perkataan seperti itu, orang yang mencaci atau mencemoohkan Rasul itu tadi sangat gemetar sekali, sehingga diam-diamlah dia masuk ke dalam apa suasana pada saat itu Rasulullah, dan dia minta maaf dan mengatakan pernyataan Islamnya. Jadi perlu juga memang gerakan apabila tidak bisa disentuh melalui diplomasi, memboikot, cara yang lain pun ada gitu, karena dengan Islam ancaman itu, bunuh, gitu, ancaman Ustaz. Bunuh begitu. Mestinya begitu, karena tak perlu kita banyak mendemo seperti itu, karena itu akan menjadikan rusuh terhadap umat-umat beragama tersebut. Karena sebetulnya kalau kita teliti, hanya satu orang saja yang sebetulnya yang kepalanya untuk mengadakan melakukan hal tersebut begitu. Jadi sebetulnya kan satu aja yang dicari, nggak usah yang lainnya kan begitu. Mungkin ada tambahan dari Ardi. Iya. Kalau kita lihat, Ustaz Zainal, sebenarnya inti dari penghinaan terhadap Rasul itu kira-kira apa? Apakah karena Muhammadnya sebagai seorang manusia atau karena ajaran yang beliau bawa begitu? Artinya kalau menghina Nabi Muhammad itu berarti menghina Islam secara keseluruhan begitu. Iya, masalah hina menghina kembali kepada ayat ke-10 dari surah Al-An'am ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Disebutkan di sini Rasul-Rasul sebelumnya pun telah dihina. Dan suatu hal yang menarik, ketika Rasul-Rasul itu dihina, so must go on, begitu ya kan, misi tetap harus dituntaskan. Dan yakinlah bahwa Allah bersama para Rasul, dan yakinlah bahwa Allah bersama orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya ketika ini di blow up yang merugikan kita sendiri, masih banyak pekerjaan umat Islam yang harus dikerjakan daripada hanya sekedar membahas permasalahan olok-mengolok ini yang sebenarnya bukanlah permasalahan baru. Ya. Ini adalah klasik sejak zaman Nabi Nuh, kita menemukan bagaimana sampan Nabi Nuh itu dipenuhi oleh kotoran. Ya. Tapi Allah sangat sederhana membalas orang yang mengkotori, buang air besar, buang air kecil di sampan Nabi, di kapal Nabi Nuh tadi. Orang tua yang buta jatuh ke dalam kapal itu kemudian menjadi sehat. Ya. Akhirnya orang yang mengolok itu tadi akhirnya mengambil sendiri kotoran dia untuk menjadi obat. Ya. Obat mata kek, obat kaki yang lumpuh kek, obat perut yang sakit kek, sehingga bersihlah kapal Nabi Nuh tadi. Demikianlah Allah membalas tipu daya. Wa makar Allah, wa Allah khairul makirin. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya. Yakinlah, tidak ada yang paling baik dalam membalas tipu daya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penyejuk bagi umat Islam. Ngapainlah kita harus membalas? Karena sebenarnya apa? Agama ini ditopang atau di backup dengan kekuatan yang tidak ada kekuatan di belakang itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Ya, jadi artinya bahwa para pendengar rahimakumullah, sebenarnya penghinaan terhadap Nabi Muhammad itu bukan semata-mata penghinaan terhadap diri beliau sebagai seorang manusia, tetapi ketika ada penghinaan atau pencemoohan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah pencemoohan terhadap agama yang beliau bawa, yaitu agama Islam yang hanif yang kita cintai ini. Dan tentu Allah, ya? Tentu ini adalah suatu penghinaan juga kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mengutus, atau Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatan yang lain yang dapat kita ambil dari pernyataan Ustaz Zainal tadi, bahwa sebenarnya ada pekerjaan yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar membalas cemoohan itu dengan demonstrasi, dengan hal-hal yang mungkin itu cenderung malah merugikan umat Islam itu sendiri, yaitu adalah memikirkan bagaimana sebenarnya permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, dari kemiskinan, kebodohan, tertinggalnya umat Islam dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan begitu juga tertinggalnya umat Islam di banyak lini seperti politik dan stabilitas keamanan. Dimana kalau kita melihat saat sekarang ini, negara-negara Islam itu hampir identik dengan negara yang korup, negara yang tidak menerapkan kebersihan, negara yang penuh dengan polusi, dan negara yang penuh dengan trafficking dan penghinaan terhadap manusia itu sendiri. Nah, kiranya ini adalah sesuatu hal yang jauh lebih penting dari hanya sekedar untuk bagaimana kita turun ke jalan beramai-ramai, dan artinya itu juga harus dilakukan, tetapi bukan hanya itu satu-satunya. Marilah kita umat Islam bangkit kembali, melihat dan menatap ke depan bahwa ada segudang PR yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu, lewat tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, di akhir ayat daripada surah Al-An'am ayat ke-10 ini, Allah Subhanahu wa taala menjamin, sebagaimana yang tadi sudah ditegaskan juga oleh Ustaz Fajrul dan Ustaz Jainal, bahwa Allah lah yang yatawalla, yang langsung bertanggung jawab untuk memberikan balasan itu. Nah, bagaimana kita melihat orang-orang yang dahulunya menghina, mencaci dan mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah dan kemudian melakukan Fathu Makkah, maka mereka adalah orang-orang yang kemudian menjadi orang yang pertama sekali berada di barisan depan pasukan Rasulullah SAW pada masa berikutnya. Karena apa? Karena Rasulullah tidak pernah membalas cacian dengan cacian. Rasulullah tidak pernah membalas makian dengan makian. Rasulullah tidak pernah membalas karikatur dengan karikatur yang lain. Tetapi Rasulullah SAW membalasnya dengan sesuatu yang jauh lebih real. Bahwa agama yang beliau bawa itu adalah agama yang mengajarkan kebersamaan, yang mengajarkan kesamaan derajat manusia, yang mengajarkan keadilan dan mengajarkan kebenaran di muka bumi ini. Ustaz Fajrul, satu pertanyaan lagi mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau kita lihat kata-kata istihza, bagaimana tanggapan Ustaz Fajrul terhadap aliran-aliran sempalan saat sekarang ini yang muncul di Indonesia, yang mengaku bahwa mereka itu adalah rasul, tetapi kata rasul yang mereka maksud adalah bahwa mereka itu adalah ustadz, Ya kami ini kan utusan, utusan Allah. Makanya kami ini adalah rasul. Artinya kata rasul itu sendiri mereka plesetkan begitu. Bagaimana tanggap Ustaz Fajrul? Kalau kita melihat secara bahasa, maka kita harus junjung ilmu ke sejarah kebahasaan. Artinya ilmu lugawiyat atau ilmu linguistik istilahnya kan begitu. Karena kalau kita tidak mengacu kepada itu, bagaimana kita akan dapat memahami sesuatu tersebut? Karena apalagi yang disinggung tentang masalah rasul ataupun ustadz, karena orang mengatakan bahwasanya saya ini ustadz karena rasul utusan Allah. Jadi kita harus pahami dulu secara akidah, keyakinan, apa yang dimaksudkan rasul di dalam Al-Qur'an tersebut, apa yang dimaksudkan dalam sejarah Islam. Tentunya sudah jelas, tidak ada perbedaan. Rasul adalah memang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk memberikan apa yang sudah disampaikan oleh malaikat untuk disampaikan kepada manusia seluruhnya. Jadi kalau ustaz hanya menyempurnakan apa yang sudah hanya untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah atau rasul-rasul Allah sebelumnya. Baik. Terima kasih Ustaz Fajrul. Memang kalau kita melihat ada orang terkadang bermain-main dengan kata-kata. Tentu ini adalah orang-orang yang mencari celah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, adalah orang-orang yang memang dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari hidayah. Oleh karena itu tentu orang-orang yang seperti ini tidaklah patut untuk diikuti. Ketika dia mengatakan saya adalah seorang rasul dalam pengertian bahwa saya adalah utusan Allah, dalam pengertian saya adalah mubaligh dan ustadz, maka ini tidak dapat diterima. Karena segala sesuatu itu ada etimologisnya dan ada terminologisnya. Ada makna lughatan dan ada makna istilahan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu kajian ini akan semakin menarik apabila Anda terus mengikuti kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di radio yang sama kita cintai ini. Semoga kajian ini dapat memberikan secercah pengetahuan bagi kita dan penerangan bagi kita pada hari ini. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardian Sah bersama saya Ustaz Fajrul, Ustaz Zainal Arifin, mohon maaf dan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.